Hey gal, na na na na na na, 난 네가 난 너. Hey gal, na na na na na na, 난 네가 난 너. Sekilas kau melintasiku dengan gaya yang lepas, dan di saat itu kita bisa melepas. Kau selalu melintas jauh dalam jantungku. Kita bisa melepas. Kau selalu melintas jauh dalam jantungku. Jika ku punya kau, angan-angan ku lepas. Lepas, terbang lepas ke angkasa yang luas.